Sekarang aku tanah pompa yang buru aku mae ho. Kali balik ke di Bulebe. Kenapa selalu ada yang harus disingkirkan? Kenapa selalu ada yang harus dikalahkan? Oleh kekuasaan, oleh kewenangan, saudaranya sendiri. Kenapakah harus ada darah yang diteteskan? Kenapakah harus ada pengusuran dan kemusnahan? Sedangkan di dalam kasih sayang Tuhan, kita bisa berbagi. Kapala jiwanya.